Mitra Bisnis, senang banget kalau Anda bisa join bareng kita di sini ya, dan kita masih terus buka SMS-nya di 0816924924, terus juga telepon di 6339160. Ada paket dari Kavis Break untuk Anda. Seperti biasa isinya adalah satu t-shirt keren dan satu buah buku Biang Penasaran dari Kavi Kurnia ya. Oke, well kita sambung lagi di marketing small topik kita sore ini, dan ini ada beberapa SMS yang masuk. Mungkin kalau dirangkumkan tadi sih beberapa ya sudah tersebut. Ada Budi, Pak Budi Bekasi. Apakah small marketing itu berarti modal sedikit, usaha sedikit, profit besar? Kasih contoh. Terus produk apa saja yang cocok menggunakan jurus marketing small? Itu dulu deh. Semuanya. Terutama di jasa ya. Jasa. Terutama di jasa. Jadi kalau di jasa itu banyak sekarang orang menawarkan jasa yang benar-benar sangat luar biasa, mm-hmm, dan sangat eksklusif, dan mereka melakukannya dengan melakukan small gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau di Jakarta ada dokter gitu loh, yeah, yang buka praktek dari sore sampai jam 3 pagi gitu loh. Sekarang ada beberapa dokter malah dia hanya membatasi bahwa satu hari pasiennya cuma boleh nerima berapa gitu loh. Mm-hmm. Tapi, hanya 2 jam praktek gitu misalnya. Iya. Itu ada beneran. Iya, dan itu menjadi sedemikian sangat mahal. Mm. Nah, ini ada kayak ada arus balik gitu loh. Ada arus balik di mana terutama mereka merasa bahwa kalau saya menjadi sangat kecil, saya menjadi bisa mengawasi details gitu loh. Saya bisa memberikan pelayanan yang sangat baik, sangat luar biasa, sangat sangat bagus. Dan ini memang modalnya karena size-nya small, udah pasti modalnya akan kecil. Dan profitnya belum tentu harus kecil gitu loh. Profitnya bisa aja sesuatu yang sangat besar. Nah, gerakan ini terus terang Anda memang tidak bisa melakukan ini kalau Anda tidak punya produk yang spesial misalnya gitu loh. Jadi contoh misalnya ya, ada tukang kue lapis di Jakarta itu ya, yang terus terang kadang-kadang mau bikin, kadang-kadang kagak gitu loh, yeah, tergantung moodnya gitu loh. Tapi mereka, dia tidak mau buka bakery, tidak mau ini, tapi dia getting small. Nggak murah kue lapisnya gitu loh, tapi dengan cara seperti ini dia menjadi sangat eksklusif gitu loh. Dan kalau kita lihat memang bukan berarti kalau kita lihat rumahnya, kita lihat apanya, kita tidak melihat bahwa wah ini untungnya berapa banyak gitu loh, dan kita mungkin untungnya sangat banyak sekali gitu loh. Tapi ini ada gerakan yang interesting karena para entrepreneur ini berpikir, ngapain juga gue capek-capek gitu kalau memang gue bisa mendapat hidup dengan uang yang sedemikian dan cukup gitu loh, ya udah yang segini ini cukup aja. Dan gerakan small ini menjadi sesuatu yang inspirasi. Akibatnya inspirasi itu tidak ditangkap lagi oleh perusahaan-perusahaan kecil, tapi juga perusahaan-perusahaan besar. Seperti tadi saya katakan Blueberry misalnya menawarkan butik-butik yang sangat-sangat eksklusif gitu loh, hanya ada di tempat-tempat tertentu gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, mereka bisa melakukan hal itu tentu saja karena mereka mampu melakukannya. Sekolah juga menjadi sangat sangat eksklusif sekali karena banyak sekali sekolah-sekolah di rumah dengan private teacher gitu, mm-hmm, loh. Dan seperti itu. Perusahaan-perusahaan besar seperti Nike misalnya baru saja meluncurkan Nike ID Store, mm-hmm, ID Studio, di mana setiap orang bisa mendesain sepatu keinginannya. Mm-hmm. Dan kembali lagi ke semuanya menjadi artisan, semuanya adalah handmade, semuanya menjadi ini. Jadi small ini menjadi suatu yang sangat interesting. Okay, small is interesting juga. Hmm. Dan pastinya kalau para pebisnis nih sekarang, aduh duit cuma 100 juta bisa bikin bisnis apa? Oh bisa. Bisa banget. Iya kan, lakukan dengan ini ya. Hmm. Jangan terus mikirnya harus MM-an gitu ya. Aduh pakai ember. Ini ada SMS berikutnya nih, ada Pak Aga di Tomang ya. Marketing small saya sangat setuju sekali. Itu memang membuat kita jadi lebih khas. Tapi bagaimana membuat usaha kita lebih eksklusif? Apa senjata terampuhnya gitu loh. Kemudian ini juga menyambung yang bawah dulu kali ya dari Martino nih. Bagaimana menilai usaha kita lebih efektif dengan bisnis small ini? Pertama-tama mungkin dari simplicity of management. Simplicity of management. Jadi ada misalnya beberapa restoran gitu loh. Ada restoran yang berpikir, wah saya harus menawarkan menu yang sangat banyak, sangat ekstensif, sehingga menunya berlembar-lembar. Mm. Tapi ada restoran yang menawarkan, Saya jagonya cuma 4-5 masakan juga. Kenapa enggak harus itu? Jadi dia cuma menawarkan cuma 4-5 masakan gitu loh. Ya. Tapi saya lihat ada satu restoran yang menunya sangat terbatas, tapi ramenya bukan main gitu loh. Ramenya sangat rame-rame sekali gitu loh. Dan ini merupakan sesuatu yang menjadi kekhasan. Jadi senjata ampuhnya dari small, marketing small itu adalah satu. Pertama-tama Anda harus punya kemampuan untuk fokus dan konsentrasi sehingga produk Anda itu benar-benar to die for. Gitu. Jadi produk Anda itu benar-benar memang sesuatu yang memang diinginkan oleh orang. Sehingga kalau itu produknya sedemikian khas, sedemikian luar biasa, pasti dicari ya. Pasti dicari. Kita ke penelpon dulu Bapak Marcel, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, silakan Pak Marcel. Ini pembenarnya, ini kan soal marketing small kita kan? Iya. Itu ada nggak kesempatan buat apa, kebetulan kerjaan saya kan soal apa marketing untuk media gitu kan, terus marketing semua macam apa yang bisa kita ajak kerjasama gitu dengan medianya gitu. Oke, okay. Ya itu saja. Terima kasih. Oke, okay. Ini cari konsultan gratis juga. Ada nggak tuh bang kesempatan buat seorang marketing khususnya di bidang media ngajakin yang punya bisnis small tadi, small business? Ya banyak sih, tapi kan gini, kebanyakan orang-orang yang menganut marketing small itu tuh mereka menjadi sangat misterius dan menjadi legend dan ini karena dari mulut ke mulut gitu loh. Jadi mungkin mereka anti publikasi. Nah ini kan berarti ada. Buat Pak Marcel tantangan nih, bagaimana bisa mengalahkan tadi? Iya, jadi kemungkinan besar mereka jadi anti publikasi. Mereka tidak mau dipublikasikan. Karena kalau enggak, mereka menjadi tidak eksklusif gitu. Kalau semua orang tahu gitu loh, itu mereka menjadi tidak eksklusif. Oke. Kalau taruhlah orang pasti selalu dong pengen cari tahu, ini rahasianya apa sih? Tokonya kecil, tapi kok yang datang banyak banget. Mau makan juga sampai nunggu-nunggu. Nah, ini kan orang juga tergelitik untuk cari tahu gitu. Iya. Dan memang orang-orang yang melakukan marketing small ini sulit untuk anti publikasi tadi yang Bang Afi bilang. Iya. Jadi kan kayak misalnya di Ubud gitu ya. Di Ubud itu ada dua warung ya. Dua-duanya sama dan itu nama warungnya adalah The Naughty Nuri gitu loh, oke. Itu tempatnya kecil banget. Kecil sekecil-kecilnya gitu loh. Tapi orang pada ngantri ya? Iya, dan itu orang rela untuk berdiri berjam-jam. Nah yang menarik adalah hanya kurang dari 20-30 meter dari The Naughty Nuri, mereka membuka yang kedua yang disebut Nachos Nuri gitu loh. Tadinya memang berbeda, tapi karena yang pertama rame akhirnya yang kedua itu dibikin juga sama gitu loh. Anehnya gitu loh ya, yang loyal sama mereka itu mereka tetap ngotot mau ke yang pertama walaupun sebenarnya dan sudah diberikan yang dua itu sama gitu loh, nggak ada bedanya, tapi tetap aja yang ini mau ke ini yang pertama, pertama ya. Oke, kita ke penelpon Bapak Mahfud, selamat sore. Iya ngambek deh. Sabar sebentar ya Pak Mahfud ya. Boleh Anda telepon kembali untuk sharing bersama kita di sini. Dan Kafis Break sore ini memang lagi membicarakan topik yang besok di hari Rabu 10 Maret nanti ya, minggu depan ini kita bakal ngobrolin semuanya karena ini yang dibahas sama Bang Kafi besok adalah trend marketing paling anyar. Iya, jadi ini kalau yang ini satu aja udah seru. Nanti di seminar ada 9 lagi. 10 loh, 10 trend paling baru nih bakal kita bahas ya. Oke, buat Anda silahkan kirimkan SMS juga boleh di 0816924924. Telepon kami di 6339160 untuk luar Jakarta toll free 0800 10 Pas FM dan kami akan kembali sesaat lagi.